Ustaz, apa boleh kita kasih zakat mal kepada saudara kita yang kesusahan? Tak boleh berzakat pada orang yang wajib kita nafkahi. Anak, bini, orang tua, mertua tak boleh. Panggil bini, bini, come here. Sini sebentar. Ini 5 juta untuk engkau sekaligus zakat abang. Tak boleh. Itu namanya sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Tapi kalau saudara, keponakan, tetangga, karyawan tak boleh. Karyawan, sini. Supir, sini. Security, sini. Ini 3 juta sekaligus gaji bulan ini sekaligus zakat saya. Tak boleh. Tapi kalau dipisahkan boleh. Ini gaji engkau, ini zakat saya. Kalau dia masuk dalam kategori fakir miskin. Apa hukumnya pakai jilbab yang tak syar'i, Pak Ustaz? Seperti hijab yang diikat di leher. Itu bukan hijab. Tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Itu namanya hijab ecek-ecek. Nah, oleh sebab itu pakailah. Laki-laki perlu tahu, karena kalian punya anak, punya adik, punya kakak, maka punya istri, maka ajarkan dia hijab yang longgar. Nisaun, perempuan, kasiatun pakai hijab, ariatun tapi telanjang. Kenapa? Karena sempit. Jangan sampai sempit. Jangan sampai sempit, jangan sampai transparan. Tipis kain. Ustaz, saya musafir di Pekanbaru. Pertanyaan saya, sampai berapa lama seseorang dikatakan musafir? Karena saya pernah dengar hadis selama dia masih ada niat pulang dikatakan musafir. Apakah saya selama musafir harus mengkosor sholat saya? Dari Pak Alberto. Begini Pak Alberto. Nabi SAW 19 hari di kota Makkah kosor terus. 19 hari kosor terus. Itulah dalil orang yang mengatakan musafir unlimited edition, tanpa batas. Tapi dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatu 4 hari 4 malam, tidak dihitung hari keberangkatan. Datang ke Pekanbaru dengan pulang tak dihitung. 4 hari 4 malam di sini tetap boleh qasar. Lewat daripada itu harus sempurna. Zuhurnya 4, asarnya 4, maghribnya 3. Tak boleh lagi dikosor. Kenapa Nabi tadi 19 hari? Karena tidak tahu pulangnya kapan. Datang ke Pekanbaru, tiket open, tak tahu pulangnya kapan. Mau urusan dengan Pak Fulan, dia tak ada terus. Ditanya kapan pulang, tak tahu, entah pulang kapan. Maka dia boleh kosor. Tapi kalau jelas pulangnya kapan, lewat 4 hari 4 malam, maka dia sudah terhitung mukim. 4 hari 4 malam. Yang mau pergi jauh-jauh, 4 hari 4 malam. Habis itu mukim. Ustaz, bagaimana membuat generasi muda kita agar menjalani ibadah tidak hanya karena untuk kewajiban, menghilangkan sifat malas serta candu bermain game online? Ini tidak perlu lagi dibahas di Masjid Nurul Fajar. Anak-anak muda sudah semangat semua. Coba tengok. Anak muda semangat. Saya sudah ceramah 1 jam 15 menit. Tadi saya mulai jam 9, sekarang 10.15. Anak-anak muda di belakang tuh dari tadi tegak berdiri. Serius nih. Allahu Akbar. Ini pasti bukan anak Nurul Fajar nih yang betul. Ini pasti pemain naturalisasi. Datang dari daerah lain. Maka pengurus masjid buatkan satu segmen khusus pengajian anak muda Ahad subuh. Pilih Ahad subuh. Kenapa Ahad subuh? Karena hari libur. Ahad subuh. Buat di anak muda. Cari ustaz yang anak muda. Anak muda tak mau kalau penceramahnya saya. Pasti tengok, ustaz Somad, ustaz jadul. Kami mau ustaz yang anak muda. Ustaz anak muda bajunya macam ustaz Hanan Attaki. Oke, pakai kacamata, pakai hi guys. Gaya-gaya anak muda lah. Jadi oleh sebab itu maka carikan ustaz. Nonton bareng. Acara main futsal, belakang kan ada futsal, main olahraga. Habis itu pas acara ceramah, buat nanti. Habis Idul Fitri ini, buat. Khusus nanti habis Idul Fitri, pengajian anak muda. Pertemuan pertama, judulnya apa? Penyelenggaraan jenazah. Panggil Ustadz Ridwan Hasbi. Ustadz Ridwan Hasbi, Dr. Ridwan Hasbi, spesialis jenazah. Pokoknya asal nengok dia, ingat kita mati. Acara. Oh, penyelenggaraan jenazah ini modalnya besar Pak Ustaz. Beli boneka untuk mandikan, tak usah. Cukup dengan kapur barus, kapas, kain putih. Bonekanya, anak itu dimandikan. Cari mana yang agak-agak bandel, resek satu anak. Izin sama orang tua. Pak, pak, pak, anak bapak kami mandi. Ah, mandikan, mandikan, mandikan. Memang malas dia mandi itu. Apa puasa kita diterima kalau kita dengan tetangga tak berbaikan? La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim, walaupun puasa banyak. Oleh sebab itu berdamailah. Balik dari sini bawa kain putih, tetangga gencatan senjata kita. Tak ada gunanya kita sholat banyak, ibadah banyak kalau kita tak baik. Oke, peace. Damai. Niat hati ingin memperbaiki silaturahim, tapi sepertinya pihak tetangga tak mau membuka hati. Bukan urusan dia. Yang penting kita minta maaf. Masalah dia buka hati, buka pintu, buka jendela, itu urusan dia. Mau dibukanya, mau tidak, bukan urusan kita. Tetangga, minta maaf. Masalah kau mau maafkan, bukan terserah kau lah. Janganlah kita bilang begitu. Sering kalau terdapat di tengah sob, anak-anak di tengah sob disuruh ke tepi, Pak Ustaz. Katanya putus sob. Apa iya anak kecil itu memutus sob? Anak kecil tidak memutus sob, syaratnya dua. Yang pertama, ujung senapang angin sudah dipotong. Karena kalau ujung belum berpotong, di ujungnya itu ada najis. Makanya di Arab anak-anak kecil sholat, tengok di Masjid Haram, anak-anak Masjid Nabawi, di masjid-masjid di Makkah, di Madinah, di Jeddah, di Riyadh. Anak-anak kecil, kenapa? Anak di sana waktu lahir bersunat. Berapa hari lahir sunat. Anak tempat kita libur SD masuk SMP bersunat. Itu pun tak jadi, lari. Waktu libur SMP mau masuk SMA tak juga jadi, makin kencang larinya. Pas mau nikah baru bersunat. Jadi karena ada najis di ujung, itu menyebabkan dia putus sob. Yang kedua, anak-anak ini wuduknya tak betul. Saya tengok sendiri dengan mata kepala saya, anak-anak ini wuduknya tak betul. Didupkannya keran. Itu sifat-sifatnya. Maka ajarkan dia cara wuduk yang benar. Kalau wuduknya benar, sudah bersunat, maka dia tidak memutus sob. Tapi kan sulit ini. Mana bisa kita periksa satu-satu? Tak pula kita utus satu pintu menengok satu-satu. Apa ya itu? Nah, oleh sebab itu maka kebijaknya, kebijaksanaannya anak-anak dibuat di belakang. Macam di An-Nur, di Islamic Center Pasir Pengayan Rokan Hulu, di An-Nur gitu, anak-anak di bawah. Kasih jubah hijau, satu orang di belakang, megang rotan. Anak-anak, belakang. Pas saya masuk, Ustaz. Mau kau pukul anak? Enggak, lantai aja. Mengapa masalah di Palestina dibiarkan oleh umat Islam di dunia, Pak Ustaz? Palestina direbut dengan jihad. Palestina sudah direbut oleh dua orang. Yang pertama, Umar bin Khattab. Yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi. Yang ketiga, Jamaah Masjid Nurul Fajar. Allah, Allah, Allah. Kita harus punya cita-cita menyelamatkan Palestina, karena itu ada dalam Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tempat jihad harus ada dalam diri kita. Iskariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Bukan berarti saya menyuruh bawa bom bunuh diri dan meletupkan sana. Ini fitnah-fitnah, ini luar biasa. Kita bebaskan dengan apa? Kekuatan politik. Bayangkan kalau anak-anak kita yang di belakang itu jadi anggota DPR. Bisa dia bersuara, bisa dia punya kekuatan, bisa dia punya kekuasaan. Maka Republik Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Allahu Akbar. Gentar, negeri terbesar di Indonesia, di dunia. Negeri besar. Andai kita ini yang berapa juta sekarang penduduk kita? Itu kencing serentak. Pipanya diarahkan ke Israel. Tenggelam. Mati Israel itu. Apalagi kencing dari tempat kita, jengkol, potai, belacan, asam podeh bau, ikan salai, daun ubi tumbuk. Mati Simon Peres langsung. Apakah boleh memakai mukena berwarna-warni? Boleh. Tapi yang paling afdol putih. Hitam polos, putih. Apa salahnya berwarna-warni? Tak salah. Tapi kalau dibuatnya bunga-bunga, orang yang di belakang tuh kan tutut-tutut. Di mana lah menyulamnya? Iko bunga melati, bunga teh ayam. Makanya kalau pakai baju polos, kalau biru biru, kalau hijau hijau, kalau hitam hitam. Yang tulis-tulis, ini tulis belakang. Maksudnya coblos nomor gitu. Terus tengok, oh lawan nawak aku gitu. Apakah setelah sholat witir tarawih boleh lagi sholat tahajud? Boleh. Nanti malam tahajud. Bukalah buku 30 fatwa seputar Ramadan. Cari di internet 30 fatwa seputar Ramadan Abdul Somad LCMA. Gratis, free download. Setelah dapat share. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah saya share buku itu. Sudah baca? Belum. Boleh sholat tahajud lagi setelah witir. Dalilnya Nabi pernah sholat setelah witir. Boleh. Apa yang harus saya lakukan jika saya belum menikah di usia 25 ke atas? Cara mengatasi kekhawatiran itu bagaimana Pak Ustaz? 25 tahun nanti khawatir. Orang 40 santai-santai. Banyak saya jumpa kawan-kawan. Saya bukan menganjurkan kalian lama-lama menikah. Cepat nikah bagus. Saya ke Kairo kemarin, jumpa adik-adik kelas. Ustaz, apa pendapat Ustaz kalau kami sambil kuliah sambil nikah? Mantap! Kalian sambil kuliah di Al-Azhar sambil nikah. Cari perempuan-perempuan yang sesuai, nikah. Makannya Pak Ustaz? Mana saya tahu? Kalian kan cuma nanya nikahnya. Dapat kiriman dari orang tua? Ya. Perempuan itu dapat juga ya? Gabung kan? Subsidi silang. Kiriman orang tua, kiriman orang tua, dapat beasiswa dari Al-Azhar, dari Baitul Zakat Kuwait, dari Islam Youth Syabab Islam, ya, bisa hidup bersama. Carilah perempuan yang pengertian. Adinda, sudikah kau hidup denganku? Menemani sisa-sisa hidupku sementara malaikat maut tiba. Kita mungkin akan makan sehari sekali dan tidur beralas koran. Ya tak apa-apa bang, tapi kalau bisa janganlah lama-lama. Kan cari yang bisa mengerti kalian. Semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat. Amin. Apa doa di akhir sujud, di akhir tahiyat itu dasarnya hadis sahih? Kalau dibaca tidak membatalkan atau mengurangi keabsahan sholat? Tidak batal. Riwayat siapa? Muslim. At-tahiyatul barakatuh salawatul taibatulillah salamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamu alaina wa ala ibadil salihin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala kama shallaita ala ibrahim sampai habis. Allahumma firli fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma ta'ala bi minni antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patutlah imam tu lama salam. Iya. Panjang rupanya lagi ke ujung ya. Kau tadi sampai mana? Sampai fil alamin innaka hamidum majid. Oh, tambah lagi ke ujung. Di mana bisa kami tengok bacaannya Pak Ustaz? Buku 99 tanya jawab salat. Download gratis internet. Siapa penulisnya? Abdul Somad LCMA. Abang ipar saya jarang sholat, tapi dia rajin sedekah, sering juga memberi saya jajan, karirnya bagus. Saya khawatir dia terjebak istidraj. Apa yang harus saya lakukan? Sedangkan usia kami 15 tahun. Kirim video pendek ke abangmu itu. Mana videonya? Mana kameranya? Pokoknya asal tunjuk aja lah. Hai abang yang rajin sedekah tapi tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Ini nampaknya dia aja orang rekaman. Tak ada gunanya. Coba tengok tulisan di samping mihrab tempat Nabi sholat. As-salatu imaduddin. Sholat tiang agama. Ini bisa tegak cantik indah kenapa? Karena ada tiang-tiang. Kalau sudah tiang laku, rokok hancur, sedekah hilang. Mantara rasulullah dalam tahmidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, fakat kafara, maka kafirlah dia secara nyata. Mudah-mudahan anak kita, paci kita, abang ipar kita, saudara kita yang belum sholat, dibukakan Allah pintu hatinya supaya dia sholat. Yang gadis-gadis, kalian cari suami yang sholat. Banyak perempuan yang sudah menikah melelehkan air mata. Tak terhitung berapa WhatsApp. Ustaz, rasanya macam tidur sama babi hutan. Rumah megah, mobil mewah, ganteng. Tapi tak sembahyang. Tak ada gunanya. Yang gadis-gadis, kalian cari yang sholat. Mana dia orangnya? Pindah ke lantai. nikah. Yang senyum yang udah nikah. Saya ibu rumah tangga. Saya menderita penyakit lemah mental. Sekarang sedang menjalani pengobatan dengan psikiater ahli jiwa. Alhamdulillah saya sudah lebih baik. Apakah ibadah saya digolongkan sah? Sampai sekarang saya minum obat dokter. Ibu sholatnya sah, ibadahnya sah, bu. Karena ibu cukup syarat muslim, akil, balik. Mental ibu lemah, kuatkan dengan zikir. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang bisa melemahkan ibu? Bismillah dengan nama Allah. La yadurru ma ismihi syai'un. Kusebut nama Allah, tak ada satu pun yang dapat memberikan mudarat fil ardi bumi wala fis sama. Kuatkan mental. Kalaulah manusia itu dilihat dari ototnya, maka tak mungkin manusia yang memimpin dunia, pasti banteng. Kalaulah yang dilihat itu dari tingginya, maka tak mungkin manusia memimpin dunia, pasti jerapah. Kalaulah yang dilihat dari bulunya, pasti bukan manusia yang memimpin dunia, pasti monyet. Planet apes, planet apes, monyet. Tapi karena Allah melihat kita kecil, tapi kalau cerdas, tercerdas di dunia. Burhanuddin Yusuf Habibi, B.J. Habibi, Baharuddin Yusuf Habibi. Hebat, luar biasa. Oleh sebab itu, jangan kau lihat. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Tak menengok rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Bersihkan hati, bersihkan pikiran. Kuatkan connect dengan Allah. Banyak-banyak sholat, mental ibu jadi kuat insyaAllah. Siapa tokoh pembaru mujadid dua abad terakhir sebagaimana hadis berikut? Sesungguhnya Allah mengutus bagi umat ini pada setiap penghujung 100 tahun orang memperbaharui agamanya. Mujadid itu janji Allah. Siapa mujadidnya Allah tak sebutkan. Supaya apa? Terus ada. Mujadid Imam Syafi'i. Mujadid Imam Al-Ghazali. Mujadid sekarang mengatakan mujadidnya, golongan ini mengatakan mujadidnya si fulan. Golongan ini mengatakan mujadidnya si fulan. Itu semuanya ijtihad. Saya tidak mau berspekulasi tentang masalah itu. Yang penting mereka adalah ulama-ulama panutan-panutan kita insyaAllah. Ustaz, bolehkah wanita melakukan suntik agar tidak haid di bulan puasa supaya bisa puasa penuh? Tidak. Tapi kalau untuk umroh haji bisa, karena daruratnya tinggi. Store 50 juta. Menunggu store Pekanbaru 2017 bayar ONH, berangkat haji 2031. Bayangkan kalau dia tidak makan pil penahan menstruasi haid, maaf. Tiba-tiba sampai ke sana, tak bisa tawaf, tak bisa masuk masjid, karena dalam keadaan haid, akhirnya tak haji. Nah, maka dia makan pil itu. Tapi kalau untuk puasa, maka dia tak boleh. Tetap dia berpuasa, nanti ada 7 hari dia tak puasa, tetap makan, di luar Ramadan nanti diganti dengan qadha. Bolehkah bertepuk tangan dalam masjid? Illa muka au watasdiyah. Orang musyrik jahiliyah masuk ke masjid hanya untuk muka awwa tasdiyah, bertepuk tangan dan bersuit-suit. Ketika Nabi Muhammad masuk ke masjid, mereka datang bertepuk tangan, ngejek-ngejek sambil bersuit-suit. Ngejek. Itu kerja dia. Tadi yang bertepuk tangan tuh mengejek itu apa? Kalau mengejek berarti sama macam jahiliyah. Tapi untuk menjaga kekhusyuan masjid, maka sebagian ulama melarang. Tapi yang dilarang itu sebenarnya karena orang jahiliyah dulu bertepuk tangan dan bersuit untuk mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tak sama antara stadion dengan masjid. Jadi kalau ada sesuatu yang menggelorakan, kita tak tepuk tangan tapi bertakbir. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang mengantuk-ngantuk kan hilangkan tuh. Apa hukum golput, Pak Ustaz? One man, one vote. Satu orang, satu pilihan. One man, one choice. Satu orang, satu suara. Calonnya tinggal dua. Setan sama iblis. Maka dalam dunia demokrasi yang menang 51. Yang kalah 49. Betul? 51, 49. 50% plus 1. Itu yang menang. Pas penghitungan suara, si setan tadi. Setan sama iblis baik mana? Baik setan, karena iblis itu bosnya. Setan ini agak di bawah sedikit. Gara-gara ada yang tidak memilih tadi, akhirnya jatuh suara dia, maka naiklah iblis. Sebab itu jangan, jangan sampai golput. Ingat, 2019, 2018, 9 yang akan kita pilih. Wali kota, bupati, gubernur, presiden, wakil presiden, DPR pusat, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR kota, DPD. Jangan sampai tidak mencoblos. Pilih, bawa paku dari rumah. Mana tahu tak ada paku situ? Bismillah, dengan nama Allah, cucu ini. Apa hukum menerima barang pemberian hadiah dari pasangan calon? Riswah, sogok. La'ana Rasulullah SAW ar-rasyi wal murtasyi. Yang menyogok, yang menerima sogok. Riswah. Kalau ada 1,000, disogoknya 10,000, berarti dia sudah menyiapkan juta, berapa juta? 1,000, 10,000, 10 juta. Pasti dia akan membalikkan duit itu dari nanti APBD, APBN yang diperoleh. Ustaz pernah dapat? Pernah tapi habis. Apa hukum menggunakan uang masjid untuk memberi makan jamaah, Pak Ustaz? Orang bersedekah ke masjid untuk operasional masjid, untuk listrik, untuk kipas, untuk operasional, untuk bukan untuk ngasih makan jamaah. Saya ketua masjid. Saya ketua masjid. Kalau yang bagian keuangan datang minta izin, Ustaz, duit masjid untuk makan bersama, enggak. Kita kumpul-kumpul duit, kita beli makan. Jangan kita makan duit. Karena itu untuk operasional masjid. Di Riau banyak objek wisata, Ustaz. Dan di sana ada muda-mudi yang bukan mahram berkunjung, tentulah akan terjadi maksiat. Apakah kepala desa, camat, bupati, pemilik ataupun gubernur terkena dosa akibat perbuatan maksiat? Ya, namanya dosa jariah. Berapa persen dia dapat? Pokoknya dapatlah. Masing-masing dapat. Makanya Ustaz tak pernah berhenti bicara. Terus sampaikan. Bagaimana menghadapi ustaz-ustaz yang selalu menyebut ustaz sebagai penebar syubhat? Oh, saya dituduhnya jangan dengarkan ceramah Ustaz Somad. Dia itu penyebar syubhat. Bukan saya saja. Semua diserang ya. Ustaz Zaitun Rasmin diserang, Habib Rizik Syihab diserang, saya diserang, Ustaz Bakhtiar Nasir diserang, A.A. Gim diserang, Ustaz Arifin Ilham dikatakan Ustaz Ahli Bid'ah. Semua mereka serang. Cuman karena saya yang paling kurus, saya paling kuat serangan dia. Dengan Ustaz Arifin Ilham kan tegap, takut dia. Dengan Ustaz Bakhtiar Nasir kan tegap, dia takut. Nah ini yang paling kurus itu. Disangkanya tak bertenaga. Kurus disangkanya tidak. Saya kejar di lapangan parkir Uir. Saya tengok, oh itu yang ngejek saya, kejar. Lari, ligah pugah, tunggang langgang. Disangkanya kita kurus tak bertenaga. Cobalah. Cobalah kalau langsung. Di internet, ya ngejek di internet. Coba langsung. Oh, ngetes-ngetes dia. Siapa ulama yang harus kita ikuti di akhir zaman nih Ustaz? Apakah ulama yang dekat atau penjilat menjilat pemerintah? Ah, ini mancing-mancing ini. Nanti saya jawab diviralkan. Dah habis saya diserang kata. Kata sama kelajengking. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Habib Rizik? La ilaha illallah. Foto awak ada berserak-serak sama Habib Rizik. Insyaallah Allah akan berikan kekuatan. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina ya Allah di Rohingya di Suria di Yaman اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان di setiap tempat penjuru bumimu ini ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika, buat kami selalu mengingatmu ya Allah. Wa syukrika, selalu bersyukur padamu ya Allah. Wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang baik ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana. Terimalah salat puasa ibadah kami, bacaan Quran kami ya Allah.